إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار قال مسلمين رحمني ورحمكم الله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang mana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sangatlah banyak dan tidak ada seorang pun dari kita yang mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayat-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, "La tuhsuha." Niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Demikianlah seorang hamba hendaknya memahami bahwasanya seluruh kenikmatan yang dirasakannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kelebihan yang ada pada dirinya, namun seluruh nikmat yang dirasakannya, baik itu nikmat dunia berupa harta, berupa istri dan anak dan yang lainnya dari nikmat dunia yang dirasakannya, demikian pula nikmat al-iman wal-islam wal-hidayah, seluruh kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan nikmat apa saja yang kalian rasakan, nikmat apa saja yang kalian rasakan, seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah kewajiban bagi seorang muslim untuk bersyukur terhadap seluruh nikmat tersebut. Ketika seorang hamba senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat yang telah ada pada dirinya. Tidakkah kita mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang sering dibacakan oleh para khatib? Mereka sering menyebutkan ayat ini, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau kalian bersyukur, kata Allah, jikalau kalian bersyukur atas nikmat yang telah Kuberikan kepada kalian dari nikmat-nikmat, baik itu berupa nikmat dunia maupun nikmat iman wal Islam wal hidayah, ketika kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "La azidannakum," pasti aku akan tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Pasti aku akan tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. "Wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid." Akan tetapi jika kalian kufur, jika kalian ingkar atas nikmat yang telah Kuberikan kepada kalian, "In 'adzabi lasyadid." Sesungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Kaum muslimin rahimani wa rahmatumullah, seorang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan peringatan, peringatan kepada mereka agar mereka segera kembali kepada Allah, agar mereka segera bersyukur kepada Allah, agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam ayatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan berbagai musibah dan bencana kepada suatu daerah, kepada suatu negeri, melainkan agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan agar mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mengirimkan ayat-ayat kebesaran kami, kata Allah. Tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala, illa takhwifa, melainkan agar manusia takut, agar manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan agar Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hamba-hambanya dari hamba-hamba yang ingkar kepada Allah, yang kufur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Al-Imam Qatadah Ibn Da'am As-Sadusi rahimahullah menjelaskan dan menafsirkan ayat ini. Beliau menyebutkan bahwasanya, "Inna Allah yukhawifun nasa bima syaa min ayatin la'allahum ya'tabirun aw yadhakkarun aw yarji'un." Berkata Imam Qatadah Ibn Da'am As-Sadusi rahimahullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti manusia dengan memberikan bencana dan musibah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti mereka dengan tanda-tanda kebesarannya, dengan bencana dan musibah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang agung. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang besar di balik musibah dan bencana yang Allah timpakan kepada mereka. Di antaranya, la'allahum ya'tabirun, agar mereka mengambil pelajaran, agar mereka mengambil pelajaran dari musibah dan bencana yang menimpa diri-diri mereka, dari musibah dan bencana yang menimpa negeri-negeri mereka. Aw yadhakkarun, atau agar mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw yarji'un, agar mereka segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan maksiat yang mereka lakukan, dari segala dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Tidakkah kita mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala? Allah menyebutkan di dalam ayatnya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah suatu musibah yang menimpa kalian, tidaklah suatu musibah yang menimpa diri kalian, melainkan kata Allah, disebabkan karena ulah-ulah kalian, disebabkan karena tangan-tangan kalian, disebabkan karena dosa-dosa kalian yang kalian lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan maksiat, dosa dan maksiat nampak di hadapan kalian. Demikianlah akibat dosa dan maksiat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana dan musibah kepada penduduk negeri agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia, disebabkan karena dosa-dosa manusia, kerusakan di daratan di lautan, kerusakan tatanan kehidupan, rusaknya tatanan kehidupan disebabkan karena maraknya kemaksiatan, baik berbentuk kesyirikan, bentuk kesyirikan yang merajalela, demikian pula kebid'ahan, perbuatan-perbuatan baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, demikian pula kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya begitu marak dan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu agar mereka merasakan, agar Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka, merasakan sebagian dari apa-apa yang telah mereka lakukan dari dosa dan kemaksiatan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka segera bertobat kepada Allah dari segala dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertobatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Qatadah bin Al-Amas Sadusi rahimahullah, bahwasanya telah sampai kepada dia, telah sampai kepada kami berita bahwasanya annal kufata rajafat al-ahdi ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, telah terjadi gempa bumi yang dahsyat di negeri Kufah di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud berdiri di hadapan manusia dan kemudian menyampaikan kepada manusia, ya ayuhan nas, inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuh. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuh. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rabb kalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meminta kalian agar kalian kembali kepada Allah, agar kalian kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari musibah yang menimpa kalian. Fa'atibu, maka kembalilah kepada Allah, bertobatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala dosa dan kemaksiatan yang kalian lakukan, yang tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian selama tentunya pintu tobat masih terbuka, dan selama kalian bersungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya kepadanya, dengan tobat yang sebenar-benarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memenuhi lima syarat, tobat. Yang pertama adalah ikhlas, mengikhlaskan tobat tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meninggalkan dosa yang telah dilakukannya. Dan yang ketiga, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Dan yang keempat, bertekad untuk tidak akan mengulangi dosa tersebut. Dan yang kelima, selama pintu tobat masih terbuka, selama kerongkongan, selama nyawa belum sampai kepada kerongkongan, dan selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqbalu taubat al-'abdi ma lam yughargir." Sungguh Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai kepada kerongkongannya, dan selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya, pintu taubat selalu terbuka bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya at-taubah, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat. Innama at-taubatu, na'am, at-taubah sampai matahari, senantiasa terbuka sampai matahari, na'am, terbit dari tempat terbenamnya. Demikianlah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya dengan musibah dan bencana yang telah menimpa sebagian saudara-saudara kita dan sebagian negeri-negeri yang ada di negeri yang kita cintai ini, maka tidak ada nasihat yang paling baik, tidak ada nasihat yang paling mulia, yang paling agung, melainkan hendaknya yaitu kalian bertobat kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى. أما بعد، قوم مسلمين جمع صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله. Setelah kita mengetahui bahwasanya musibah dan bencana yang menimpa diri-diri kita dan sebagian negeri kita tidak lain disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima katabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidak ada musibah yang menimpa diri kalian melainkan disebabkan karena dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala banyak memberi maaf kepada hamba-hambanya. Kemudian hal yang terpenting bagi kita untuk mengetahuinya, bahwasanya ketika musibah dan bencana menimpa sebagian saudara-saudara kita dan menimpa sebagian negeri kita, maka orang-orang yang belum terkena musibah dan bencana tidak boleh merasa aman. Tidak boleh bagi mereka merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dari bencana dan musibah yang bisa saja akan menimpa diri mereka. Tidakkah kita mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca firman Allah? Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amin ahlul qura ay yatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun? Aw amin ahlul qura ay yatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun? Afa amin makra Allah fala ya'manu makra Allah illa al-qaumul khasirun?" Apakah kata Allah Subhanahu wa taala, apakah penduduk suatu negeri, penduduk suatu kecamatan, penduduk suatu perkampungan merasa aman dari siksa kami, kata Allah, dari siksaan kami, kata Allah, yang akan datang kepada mereka? Apakah mereka merasa aman akan datang kepada mereka siksa kami, kata Allah, di waktu malam, di malam hari, ketika mereka tertidur, ketika mereka sedang tertidur lelap, kemudian datang musibah dan bencana yang menimpa diri mereka? Afamina ahlul qura, apakah penduduk suatu negeri merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa diri mereka di malam hari ketika mereka tertidur? Ataukah kata Allah Subhanahu wa taala, atau penduduk suatu negeri merasa aman akan datang kepada mereka siksa kami, kata Allah, duhan, di waktu duha, di waktu petang, ketika mereka wahum yal'abun, ketika mereka sedang bermain-main, ketika mereka sedang bersenda gurau dengan keluarganya, ketika mereka sedang sibuk dengan aktivitasnya, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada orang-orang yang merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Apa aminu makar Allah, apakah mereka merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makar Allah illa al-qaumul khasirun, dan tidaklah seorang merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang yang merugi, melainkan dia termasuk dari orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Maka tentunya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita mengerti dan memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menimpakan musibah dan bencana kepada suatu penduduk negeri ketika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan di awal ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Walau an ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Walau an ahlal qura, kalau seandainya penduduk suatu negeri, kalau seandainya penduduk suatu perkampungan mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka beriman kepada Allah dengan tiga jenis tauhid, mereka beriman kepada Allah dengan tauhid rububiyah Allah, mereka beriman kepada Allah dengan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Ketika mereka beriman kepada Allah dengan tauhid rububiyah Allah, mengesakan Allah dengan segala perbuatan-perbuatan Allah, dengan demikian pula mereka beriman kepada Allah dengan jenis tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah, ifradullah bil ibadah. Mereka mengesakan Allah di dalam ibadah kepadanya. Mereka mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya. Dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun dari makhluknya. Demikian pula mereka beriman kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terucap dengan lisan, yang tertancap di dalam hati, keyakinan di dalam hati, dan kemudian diamalkan dengan anggota tubuh. Demikianlah al-iman yazidu bi-tha'ah wa yanqusu bil-ma'siyah. Keimanan ketika seorang telah berucap dengan lisannya, telah meyakini di dalam hatinya, dan tentunya setelah itu dia mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Kemudian Allah menyatakan wattaqau, seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah. At-taqwa, sebagaimana yang telah sering kita dengarkan makna taqwa, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju wa thawab Allah, wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhaf iqab Allah. Taqwa yaitu untuk beramal dengan amalan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah juga di atas cahaya dari Allah, di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah, di atas bimbingan dan Al-Quran dan sunnah, di atas pemahaman salaful ummah. Tentunya karena engkau takut akan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah makna takwa yang terbaik. Demikianlah definisi takwa yang terbaik yang disebut oleh para ulama. Oleh karena itulah hendaknya hamba-hamba Allah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan dalam ayat ini. Kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh, maka kata Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan kepada mereka dari langit dan dari bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi kepada hamba-hambanya ketika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Disebabkan karena kedustaan mereka terhadap ayat Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun menyiksa mereka disebabkan karena apa yang telah mereka lakukan. Disebabkan karena apa yang telah mereka lakukan dari kedustaan terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian yang ada pada kaum salih alaihissalam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan gempa yang sangat dahsyat kepada kaum Nabi Salih, kepada kaum Nabi Salih, disebabkan karena mereka tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah. Disebabkan karena mereka tidak suka orang-orang yang menasihati mereka untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam ayatnya dan mengisahkan tentang kaum Nabi Salih alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan فَأَخَرَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. الله سبحانه وتعالى menyebutkan فأخذتهم الرجفة, maka Allah سبحانه وتعالى menimpakan kepada mereka gempa yang sangat dahsyat. Allah سبحانه وتعالى mengirimkan kepada kaum Nabi Saleh gempa yang sangat dahsyat sehingga mematikan mereka di dalam rumah-rumah mereka. Mereka mati bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Kemudian Nabi Salih berpaling dari mereka sambil berkata, laqad ablaghtukum risalata rabbi, sungguh saya telah menyampaikan risalah dari Rabbku. Wa nasahtu lakum, dan saya telah menasihati kalian untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tuhibbuna an-nasihin, akan tetapi kalian tidak suka dengan orang-orang yang memberi nasihat kepada kalian. Kalian tidak suka terhadap orang-orang yang memberi nasihat kepada kalian untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari musibah dan bencana, dan menjauhkan kita dari berbagai malapetaka yang akan menimpa diri kita, keluarga kita dan negeri kita.